dua hati. Ku sesali cerita yang kini terjadi. Mengapa di sana ku telah berdua. Maafkan bila cintaku tak mungkin ku destino.